بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'ad. Akhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kajian bersama Syekh Shalih Ibn Fauzan. Walaupun enggak bersama zatnya. Perpatah Arab mengatakan wa illam yutrak kulluhu wa la yutrak julluhu. Kalau seandainya kita enggak bisa mendapatkan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Kewajiban kita belajar itu sama para ulama. Kalau enggak bisa langsung sama zatnya ulama, karena butuh proses yang panjang. Dan semoga anak-anak kita nantinya, adik-adik kita bisa benar-benar pergi safar untuk belajar duduk lama bersama para ulama. Nah, dan kalau kita seandainya yang sudah sepuh, sudah banyak kegiatan, sudah banyak tanggung jawab, gak bisa langsung bersama zatnya ulama, paling tidak kita bersama kitab-kitab para ulama. Kalau gak bisa mendapatkan semuanya, kita jangan tinggalkan semuanya. Dan kita bersama Syekh Shalih Ibn Fauzan, bersama kitabnya, yaitu kitab Aqidatul Tauhid. Yang kitab ini berisikan tentang penjelasan syahadatain. Syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam yang pertama. Dan kajian ini sudah hampir masuk tahun ketiga. Subhanallah. Dan kita masih membahas tentang la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya ya, penetapan dan peniadaan. Penetapan keesaan Allah dengan bertauhid, dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya. Dan telah kita bahas walhamdulillah. Dan peniadaan bagi Allah. Peniadaan dari kesyirikan-kesyirikan. Peniadaan dari sekutu-sekutu. Sesembahan-sesembahan selain Allah harus ditiadakan. Sehingga tauhid dan syirik ini itu merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Di dalamnya ada tauhid sehingga kita bisa benar-benar menjadi ahli tauhid, mengikuti jejaknya ahli tauhid. Dan di dalamnya ada kesyirikan-kesyirikan sehingga kita bisa menghindarinya. Dan seorang muslim harus tahu kebaikan tujuannya untuk mengikutinya. Dan tahu kejelekan, kesyirikan-kejelekan. Dan kejelekan yang paling jelek adalah kesyirikan. Sehingga dia menghindarinya. Dan pembahasan kita ini merupakan pembahasan akhir-akhir dari pembahasan la ilaha illallah. Pembahasan tentang perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang meniadakan tauhid atau mengurangi hakikat tauhid. Pembahasan-pembahasan yang berisikan tentang kesyirikan-kesyirikan dan segala macam bentuknya sehingga kita bisa menghindarinya. Karena di dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ada penetapan dan ada juga peniadaan. Penetapan hanya Allah saja yang berhak disembah, yaitu dengan tauhid. Dan peniadaan, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada kesyirikan bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesembahan-sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan kita masih membahas tentang tawassul. Tawassul pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari tauhid. Seorang bisa bertauhid kepada Allah dengan bertawassul. semakin mendekatkan dirinya dengan Allah Azza wa Jal, dengan tawasul, dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah ya, Azza wa Jal, dengan ya, melaksanakan ketaatan dan amalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Dan tawasul ini ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan itulah tauhid. Sedangkan tawasul yang tidak disyariatkan adalah kesyirikan. Kewajiban kita menghindari kesyirikan. Menghindari tawasul-tawasul yang dilarang. Yang tidak disyariatkan. Sebagaimana kita kemarin telah membahas tawasul-tawasul yang disyariatkan. Yang itu ada 6 yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tawasul yang tidak disyariatkan. Yaitu tawasul yang hukumnya adalah kesyirikan. Yang kewajiban kita menghindari jika kita benar-benar ingin menjadi ahli tauhid. Dan jika kita terjatuh di dalam tawasul yang tidak disyariatkan ini yaitu kesyirikan. Maka kita jadi ahli syirik. Atau tauhidnya kita berkurang nantinya. Dan kewajiban kita menjaga tauhid ini dengan mengetahui kejelekan, mengetahui kesyirikan yang tujuannya untuk supaya kita bisa menghindari sehingga tauhid yang ada pada diri kita terjaga. Nah, Syekh Shalih Ibnu Fauzan mengatakan dalam kitabnya Aqidatut Tauhid halaman 139, Al-Qismu Tsani, Tawassulun Ghairu Masyru'. Bagian yang kedua dari tawassul yaitu tawassul yang tidak disyariatkan. Ya. Yeah. Wa huwa tawassulu bima adal anwa'il madhkurah fi tawassulil masyru'. Dan tawassul yang tidak disyariatkan ini adalah tawassul selain dari jenis-jenis tawassul yang disebutkan pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu dari tawassul-tawassul yang disyariatkan. Artinya tawassul ini tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang syirik. Tawassul yang salah. Tawassul yang batil. Contohnya apa? Katawassuli bitalabi du'ai wa syafaati minal amwat. Seperti bertawassul dengan meminta doa dan syafaat kepada mayit-mayit yang berada dalam alam kuburnya. Wa tawassulu bijahi nabi. Dan juga seperti tawassul dengan jah nabi, yaitu kemuliaan nabi, kedudukan nabi. Kemudian yang ketiga seperti tawassul bidzatil makhlukin au haqqihim. Seperti bertawassul dengan zatnya makhluk-makhluk atau haknya makhluk-makhluk. Ini tawassul yang terlarang, tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang bentuknya adalah kesyirikan. Jika seorang melakukan ini, maka tauhidnya akan berkurang atau bahkan bisa hilang tauhidnya. Na'udzubillah. Wa tafsilu dzalika kama yali. Dan rincian dari penjelasan tawassul yang tidak disyariatkan secara global tadi, ya rinciannya sebagai berikut. Yang mungkin kita akan bahas mungkin 3 kali pertemuan ini. Ya. Yang pertama, talabud du'a'i minal amwati. Yaitu tawassul dengan meminta doa atau syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, la yajuz. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh, haram hukumnya. Dan jika dilakukan, maka dia terjatuh di dalam kesyirikan. Kenapa tidak boleh bertawassul dengan orang yang setelah meninggal dunia? Ya ini dengan cara berdoa atau meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Walaupun yang meninggal dunia tersebut nabi ataupun orang-orang soleh. Kenapa enggak boleh? Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, li'anal mayyit. Karena mayit, ya. Dan Rasul kita juga mayit. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Zumar ayat 30, innaka mayitun, wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayit akan meninggal dunia dan telah meninggal dunia Rasul kita Muhammad SAW. Wa innahum mayitun, dan mereka semua juga akan mati. Akan menjadi mayit juga. Dan mayit, kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, la yaqdiru 'ala du'a. Tidak mampu berdoa dia. Berdoa tidak mampu mayit. Kama kana yaqdiru 'alai fil hayat, sebagaimana dia dulu waktu masih hidup mampu dia berdoa kepada Allah. Ketika ada seorang yang datang kepada orang yang masih hidup tersebut dan dia dimintai doa dan dia mampu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena dia masih hidup. Adapun mayit tidak mampu berdoa kepada Allah lagi. Ya, kenapa demikian? Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Mudathir ayat ke-38. Kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa dengan apa-apa yang telah dilakukan di dunia ini rahinah. Apa rahinah? Hah? Tergadai. Tergadai dia. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, ya. Dalam tafsir surat Al-Mudathir ayat ke-38 ini yaqulu ta'ala mukhbiran. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengabarkan anna kulla nafsin bima kasabat rahinah. Seluruh jiwa kalau sudah meninggal dunia tergadai. Maksudnya apa? Mu'taqalatun bi amaliha yaumal qiyamah. Dia tergadai dengan amalan-amalannya sampai hari kiamat kelak. Sehingga Syekh Sa'di mengatakan, ya. Kullu nafsin bima kasabat, ya ini min a'mali syarr. Wa amali su' wa afali syarr. Setiap jiwa itu tergadai, dia terkukung dengan amalan-amalan jeleknya. Ya. Dengan perbuatan-perbuatan jeleknya tergadai. Nah. Rahinah. Dan semua manusia berbuat kejelekan. Walaupun tingkatannya berbeda-beda. Dan jika dia melakukan banyak amalan kebaikan dan dia mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka dia menikmati hasilnya. Menikmati kenikmatan alam kuburnya. Dan jika dia termasuk orang-orang yang beramal kejelekan rohinya, dia tergadai, terkukung dia. Tidak bisa berdoa sebagaimana dia dulu hidup. Sehingga jika seandainya orang yang hidup datang ke kuburannya orang soleh, walaupun Nabi, dia tidak bisa, ya ini Nabi dan orang-orang yang telah meninggal dunia yang berada dalam kuburnya tidak bisa mengabulkan atau tidak bisa berdoa kepada Allah untuk mengabulkan doanya orang yang masih hidup tadi. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman surat Fatir ayat 14. In tad'uhum, kalau seandainya kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka semua tidak mendengar doa-doa kalian semua. Walau sami'u, kalau toh mendengar, mastajabu lakum, dan tidak akan mengabulkan untuk kalian. Karena kullu nafsin bima kasabat rahinah. Sehingga mayit itu layak diru ala du'a. Mayit itu tidak mampu, ya, berdoa sebagaimana dia ketika hidup dia mampu berdoa kepada Allah. Sehingga jika ada orang datang kepada dirinya yang masih hidup meminta doa kepadanya agar yang masih hidup tadi berdoa kepada Allah, dia mampu. Adapun setelah meninggal dunia dia tidak mampu. Wa talabu syafa'ati minal amwati la yajuz. Sehingga meminta syafaat dari orang-orang yang telah meninggal dunia tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mayit enggak mampu berdoa. Ya. Yeah. Karena dia rohina. Ya, yeah, tergadai dengan amalannya. Li'ana Umar ibn al-Khattab wa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wa man bi hadratihima min as-sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan. Lama ajdabu istasqau wa tawassalu wastashfa'u biman kana hayyan. Dan karena Umar bin Khattab dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan orang-orang yang bersama mereka berdua dari kalangan sahabat dan orang-orang tabi'in yang ngikutin sahabat dengan baik. Tatkala terjadi kekeringan, lihat, tatkala terjadi kekeringan, mereka semua meminta hujan kepada Allah dengan bertawasul kepada orang-orang yang masih hidup di zamannya. Mereka semua meminta syafaat agar Allah turunkan hujan kepada orang-orang yang masih hidup di zamannya. Ini siapa? Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya, mereka semua ketika terjadi kekeringan bertawasulnya dengan orang-orang yang masih hidup di zamannya. Iya, seperti siapa? Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kayazid ibni al-Aswad, seperti Yazid bin al-Aswad, yaitu seorang tabi'in jalil, seorang pembesar tabi'in. Iya. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'ut tabi'in. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika terjadi musibah kekeringan, mereka semua bertawasulnya dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, dengan nabi, atau dengan orang-orang yang masih hidup. Dengan orang-orang yang masih hidup. Walam yatawassalu. Dan mereka semua tidak bertawasul. Walam yastashfi'u. Dan mereka semua tidak meminta syafaat. Walam yastasqau bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua tidak meminta hujan kepada Allah melalui nabi yang telah meninggal dunia. Umar, Muawiyah, dia memintanya kepada Allah, bertawasulnya dengan orang soleh yang ada di zamannya seperti Abbas dan Zaid bin Al-Aswad. Ya. Wala inda qabri, dan mereka semua tidak meminta kepada nabi dikubur di sisi kuburannya nabi. Tidak pergi ke kuburan nabi padahal dekat kuburan nabi. Umar masih hidup, nabi sudah meninggal dunia. Tapi Umar tidak bertawasul dengan siapa? Dengan nabi yang berada dalam kuburannya. Tidak pergi ke kuburannya nabi, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bahkan meminta kepada pamannya nabi, Al-Abbas, untuk berdoa kepada Allah. Dalam kondisi kekeringan, Umar bin Khattab meminta kepada Abbas agar berdoa kepada Allah sehingga Allah turunkan hujan untuk yakni sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala inda ghairi, dan para sahabat tidak pergi ke kuburan-kuburan selain kuburannya nabi. Kalau kuburannya nabi saja enggak didatangi, kuburan lainnya tentunya lebih utama tidak didatangi. Karena lebih utama siapa dari yang lainnya? Lebih utama kuburan nabi tentunya. Kalau seandainya memang kuburan tersebut mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat, tentunya sahabat-sahabat akan datangi kuburan nabi. Tetapi tidak dilakukan. Kalau seandainya tidak dilakukan itu, tentunya yang lainnya juga lebih utama. Sehingga Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wala inda ghairi, dan mereka semua para sahabat ketika terjadi kekeringan tidak bertawasul dengan kuburan-kuburan selain kuburan nabi. Bal adalu ilal badal, dan bahkan mereka semua beralih berpaling kepada pengganti nabi yang masih hidup. Kal Abbas wa ka Yazid, seperti Abbas dan Yazid. Waqad qala Umar, sehingga Umar berkata dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Umar berkata, Allahumma ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fataskina, sesungguhnya kami dulu ya Allah bertawasul dengan nabimu ya Allah yang masih hidup agar nabimu berdoa kepada engkau ya Allah untuk menurunkan hujan sehingga engkau turunkan hujan kepada kami ya Allah. Wa inna natawassalu bi ammi nabina faskina, dan sekarang nabi telah meninggal dunia ya Allah, kami bertawasul dengan paman nabi kami ya Allah yaitu Abbas, dan turunkanlah hujan ya Allah kepada kami semua. Ini Umar bin Khattab. Dan Al-Abbas ya, berdoa kepada Allah dan diturunkan hujan. Dan Umar bin Khattab tidak pergi ke kuburannya Nabi, padahal dekat kuburannya Nabi. Bisa dia mungkin minta izin sama Aisyah, hah? Untuk pergi ke kuburannya Nabi, tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Ya. Fajalu hadza badala min dalika. Dan bahkan mereka menjadikan Abbas sebagai pengganti, ya, sebagai tempat bertawassul, sebagai pengganti Nabi. Ketika dahulu Nabi dijadikan tempat bertawassul ketika Nabi masih hidup. Sudah mati Nabi, sudah meninggal Nabi, mereka semua menjadikan Abbas, pamannya Nabi, sebagai pengganti Nabi untuk berdoa kepada Allah. Karena Abbas masih hidup saat itu. Dan Nabi telah meninggal dunia. Dan Abbas sebagai pengganti Nabi untuk ya dijadikan wasilah oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena orang yang masih hidup bermanfaat. Karena orang yang masih hidup bisa berdoa. Adapun orang yang telah meninggal dunia tidak bisa berdoa. Lama ta'adzara an yatawassalu bihi 'alal wajhil masru' alladzi kanu yaf'alunahu. Dan Umar tidak memberi uzur untuk mereka semua bertawassul dengan Nabi. Ya. 'Alal wajhil masru' dan tidak disyariatkan. Alladzi kanu yaf'alunahu. Dan Umar tidak memberikan uzur kepada para sahabat-sahabat Rasul untuk bertawassul dengan Nabi yang telah meninggal dunia. Dan inilah syariatnya. Yang dahulu para sahabat bertawassul dengan Nabi waktu masih hidup. Dan itu syariatnya juga. Ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, syariatnya gimana? Mereka bertawassul dengan orang-orang yang soleh yang masih hidup di zaman yang tersebut. Nah, waqad kana minal mumkin an yatu ila qabri fa yatawassalu bi, yani law kana jaizan. Dan ini merupakan kemungkinan besar para sahabat itu bisa datang ke kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertawassul, kalau seandainya itu memang boleh. Tetapi ternyata tidak boleh, sehingga ditinggalkan hal tersebut. Fatarkuhum lidzalika dalilun ala adami jawazi tawassuli bil amwat. Dan para sahabat-sahabat Rasul termasuk Umar bin Khattab tidak pergi ke kuburannya Rasul Muhammad SAW. Dan ditinggalkan bertawassul ke kuburannya Nabi. Dan bahkan ditinggalkan bertawassul dengan Nabi yang telah meninggal dunia. Ini menunjukkan, ini dalil tidak bolehnya bertawassul dengan apa? Dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Walaupun yang meninggal dunia tersebut adalah Nabi. Autolabi du'ai wa syafa'ati minhum wa hum amwat. Dan tidak boleh meminta doa, meminta syafaat dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena para sahabat, yaitu Umar dan seterusnya, ya, tidak bertawassul dengan Nabi dan tidak bertawassul dengan kuburan Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau kana talabu du'a minhu wal istisfa'u bi hayyan wa maitan sawa lam ya'dilu anhu ila ghairihi mimman huwa dunahu. Dan kalau seandainya meminta doa kepada Nabi dan meminta syafaat kepada Nabi dalam kondisi hidupnya Nabi dan matinya Nabi sama-sama bermanfaat, enggak mungkin mereka semua mengganti bertawassulnya dengan pamannya Nabi. Enggak mungkin. Yang penggantinya tentunya lebih rendah kedudukan daripada Nabi. Betul apa tidak? Lebih mulia Nabi atau pamannya Nabi Abbas? Hah? Lebih mulia Nabi. Tetapi seluruh para sahabat tidak bertawassul dengan Nabi. Kenapa? Karena tidak mungkin disamakan antara yang hidup dengan yang mati. Tidak mungkin disamakan. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassulnya dengan yang masih hidup. Dengan orang-orang soleh yang masih hidup. Walaupun kedudukannya mereka yakin lebih tinggilah Nabi. Tetapi mereka menjalankan syariat ini. Mereka ingin jadi ahli tauhid. Dan tidak mau tauhidnya tuh berkurang atau bahkan hilang. Sehingga mereka menjalankan syariat ini. Karena Rasul telah meninggal dunia dan syariat telah sempurna. Seluruh penjelasan yang membahayakan kita, yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka, telah dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh perkara yang bisa menjadikan kita mendapat rahmat Allah, bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga, telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mendapatkan Nabi meninggal dunia dalam kondisi syariat telah sempurna. Dan para sahabat sehingga tidak bertawasul dengan Nabi setelah meninggal dunianya Nabi. Tidak pergi ke kuburan Nabi untuk bertawasul, meminta sesuatu kepada Nabi, kepada Allah melalui Nabi yang telah meninggal dunia. Tidak. Kenapa? Karena inilah syariat. Karena ini yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada sahabat-sahabat Rasul. Sehingga sahabat-sahabat Rasul orang-orang yang paham terhadap agama. Dan mereka semua ketika terjadi kekeringan, ada sarannya bertawasul. Dan mereka semua tidak bertawasul dengan Nabi yang telah meninggal dunia, atau tidak pergi ke kuburannya Nabi, tetapi bertawasul dengan pamannya Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin sama antara yang hidup dengan yang mati. Dan orang-orang yang ingin menyamakan antara orang yang hidup dengan yang mati, jahil. Menyelisih fitrahnya, menyelisih tauhid, menyelisih bimbingan Al-Quran dan hadis. Yang tentunya kita semua beragama harus sesuai dengan dalil, dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Kita semua harus benar-benar mengamalkan la ilaha illallah. Karena gak cukup hanya di lisan semata. Harus memahami maknanya, memahami syarat-syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya. Dan bahkan harus memahami pembatal-pembatalnya agar tidak batal Islamnya kita. Atau memahami perkara-perkara yang mengurangi kekokohan Islam tersebut. Sehingga tetap bangga Islamnya. Bahkan bertambah kekokohan Islam tersebut. Subhanallah. Maka seandainya kita ada permasalahan yang memang kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla, dan kita memang butuh untuk bertawasul kepada orang-orang soleh, bertawasullah kepada orang soleh yang masih hidup. Walaupun kita tahu orang soleh di zaman sekarang mungkin kualitasnya berbeda dengan orang soleh di zaman Rasul dan sahabat-sahabat Nabi. Ya, kedudukannya gak mungkin sama dengan Nabi. Tapi sebagaimana Umar, sahabat-sahabat Nabi tidak bertawasul dengan Nabi. Walaupun kedudukan Nabi mulia, tetapi setelah meninggalnya Nabi tidak bertawasul kepada Nabi. Dan bahkan bertawasul kepada Abbas yang masih hidup. Sebagaimana kita juga tidak bertawasul dengan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Cukuplah kita bertawasul dengan ya orang-orang saleh yang masih hidup, yang mampu berdoa untuk kita semua. Dan semua itu datangnya dari Allah. Dan yang mengabulkan permintaan kita hanya Allah. Tidak boleh kita bergantung kepada si fulan yang tersebut, orang soleh yang tersebut. Kita yakin yang mendatangkan kebaikan untuk kita, menolak mudarat untuk kita siapa? Allah. Tetapi ini syariat Allah. Bolehnya bertawasul. Tapi gak boleh kita bergantung dengan orang soleh tersebut. Tetap hati bergantung kepada Allah. Dan tetap ya kita menjalankan sebab yang disyariatkan. Dan meninggalkan seluruh sebab-sebab yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ya semoga bisa difahami. Dan tentunya meminta doa atau meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, atau bertawasul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, la yajuz, tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan kesyirikan sehingga kita semua harus menghindarinya. Kita mengetahui kejelekan untuk menghindarinya. Semoga ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa bertauhid dan menjauh dari kesyirikan. Dan kebahagiaan bagi seorang hamba ketika dia benar-benar bertauhid dan menjauh dari kesyirikan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salim. Jazakallahu khairan katsiran. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.